Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Kita akan lanjutkan pada hari Kamis sore ini serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertemuan yang 113 halaman 226, dan ini adalah tanggal 24 Jumat Tsaniyah atau Jumat Al-Akhir, dan bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2028. Nah, 2022. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang penjelasan syahadat, tentang syahadat itu apakah perlu diniatkan atau tidak. Ya, jawabannya adalah tidak harus. Ya, niat itu ya disebutkan tentang mas'alatun hal yushtaratu lisyahadati an yanwi al-insan annahu idza mata yakunu syahidan. Ya, syahid, mati syahid. Apakah disyaratkan bagi orang yang mati syahid itu seorang itu harus berniat terlebih dahulu bahwasanya dia ingin mati dalam keadaan syahid? Jawabnya tidak. Laisa syarton. Jadi niat untuk bisa mati syahid itu bukan syarat. Li'annahu qad la ya'lamul insan fi dzalika, karena terkadang orang ada yang gak tahu akhir kehidupannya gimana. Apakah dia bisa mati syahid atau tidak? Farubama yudafi'u an nafsihi bimuqtadha at-tabi'iyah. Bimuqtadha at-tabi'ati wal fitrati wa yakunu syahidan wa huwa la yadri. Ya. Tapi terkadang juga itu bisa terjadi pada dirinya sebagai bentuk konsekuensi apa yang dilakukan secara alamiahnya, fitrahnya. Dan dia menjadi syahid, matinya itu syahid, tapi dia gak tahu kalau itu mati syahid. Nah, idan fahadha alladhi huwa fi dhahiril hal madarratun alaina wa makruhun lana wa akibatuhu hamidatun hikmatun amma ma yanfa'una fal hikmatu fihi zahiratun wa annahu ihsanun minar rabbi azza wa jal fa innahu yu'inuna idha kunna sadiqina ala albirri wat taqwa wa khairun nasi man ista'ana bi ni'amillahi ala ta'atillah. Nah, ini Sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin, bahwasanya pada pertemuan sebelumnya, فَهَدَ الَّذِي هُوَ فِي الظَّهِرِ الْحَالِ, ini adalah kondisi yang nyata, bahwasanya seolah-olah itu kalau dilihat itu madharatun alaina, sesuatu yang itu seolah-olah jelek buat kita, mengganggu buat kita, tidak nyaman buat kita, itu kemudaratan buat kita. Wa makruhun lana, dan tidak senang, tidak disenangi, tidak disenangi, tidak disenangi. Wa akibatuhu hamidatun, namun hasil akibatnya itu hamidatun, terpuji. Paham sampai di sini? Jadi ada orang yang ketika dia mendapati sakit, dia mendapati apa saja yang tidak sesuai dengan harapannya, sedih dia. Padahal dengan kesedihannya dia, dengan ujian yang dia hadapi, itu bisa menyebabkan dia naik derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu pula, ya, begitu pula dia akan mendapatkan hasil akhir yang baik. Ya. Awalnya misalnya orangnya jelek, banyak maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang enggak ada yang tahu hasil akhir kehidupan dia bagaimana. Maka jangan pernah menilai dengan dari apa, Mas? Dari cangkang. Dari cover. Oh, itu kalau ngomong Masya Allah, enak sekali, lembut sekali. Kalau memberikan nasihat, mak cus cus cus cus. Tapi ternyata apa yang disampaikan enggak ada dalil. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada. Hanya sekedar mengikuti apa yang sesuai dengan tabiat manusia. Seindah-indah perkataan yang seperti itu, tidak memberikan manfaat sama sekali. Begitu pula, ada orang ketika menilai sesuatu, wah, keras itu. Kasar. Ya. Tanya, antum lihat, ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ada orang mengatakan, wah itu teroris. Oh itu ini dan itu, yang sifatnya sesuatu yang kasar, sesuatu yang tidak nyaman. Tapi ingatlah, bahwasannya apa yang kita lihat seolah-olah itu mudarat, mengganggu, tidak disukai dan seterusnya, tapi bisa jadi itu akibatnya adalah kebaikan. Akibatnya kebaikan. Nah, paham sampai sini ya? Makanya di sini benar-benar kalau orang ingin mati syahid itu nggak perlu niat, karena dia nggak tahu hasil akhir kehidupannya bagaimana, dan bisa jadi dia mendapatkan syahid tapi nggak tahu kalau dia itu mati syahid karena sudah mati selesai. Nah. Ini yang kita kemarin bahas. Sekarang kita lanjutkan pembahasan penjelasan. Wa kullu ma qadahu kaunan au ta'abbada bihi khalqahu kar'an fa innahu li hikmatin wa ala wafqi hikmati wa ala wafqil hikmati. Nah, فَقُلُّ مَا قَضَهُ كَوْنًا, apa yang Allah telah takdirkan secara universal kaunan, أَوْ تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقَهُ شَرْعًا, atau ya dengannya makhluknya itu bisa beribadah secara syar'i, فَإِنَّهُ لِحِكْمَةٍ, artinya maksudnya apa? Ada qadok kauni, ada qadok syar'i. Qadha' kauni itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla yang meliputi semua makhluk. Yang soleh, yang toleh, yang kasar, yang halus, yang pinter, yang bodoh, yang muslim, yang kafir. Itu semuanya mendapati takdir Allah berupa apa? Takdir kauni. Sedangkan yang kedua adalah takdir syar'i. Dan ini takdir kauni pasti terjadi. Pasti terjadi. Dengan takdir atau qada syar'i Ini hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Dan hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang Allah cintai. Dan ini tidak mengharuskan terjadi. Kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Ini adalah takdir syar'i. Nah. Fa'innahu li hikmatin. Karena ini ada hikmahnya. Wa ala wafqil hikmati. Dan apa yang sesuai dengan hikmah. Nah, sekarang kita membahas tentang apa, Mas? Wafqil hikmati. Ya. Ada orang yang hikmah itu apa? Ya Ustaz, dulu saya enggak pernah sabar. Dulu saya enggak pernah sabar. Tapi ketika diuji beberapa kali, kemudian Allah memberikan saya kesabaran. Contohnya apa? Diuji. Ada seorang wanita misalnya. Seorang wanita yang ya nikah. Kemudian cerai. Harusnya dia berintrospeksi. Nikah lagi. Cerai lagi. Oh berarti udah dua kali. Terus nikah lagi. Cerai lagi. Tiga kali. Kira-kira gimana, Mas? Oh itu takdirnya. Iya, sahih. Itu takdirnya. Tapi ada sesuatu yang miss di situ. Ada pasti. Ya. Imma di situ Allah Azza wa Jalla menginginkan suatu kebaikan. Kebaikannya adalah apa? Menjadikan ya akhwat tersebut itu introspeksi diri. Terkadang apa saja yang di ya dilihat seolah-olah bagus secara zahirnya ya belum tentu isinya bagus. Isinya menyebabkan dia menjadi mendapatkan kebahagiaan. Apalagi ketika ekspektasinya dunia. Ya, keinginannya dunia, maka ini pun sangat sulit sekali. Yang terjadi berapa kali kejadian, itu lagi terjadi, itu lagi terjadi. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang nikah. Ya, sekali, kemudian cerai. Nikah lagi, cerai lagi. Nikah lagi, cerai lagi. Ada sesuatu di situ. Ya, semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari demikian. Ya. Apa, Mas? Ada bagian hal-hal yang missing, yang ngeyelunnya atau gegemnya terlalu gak bisa di, kalau bahasa Jawa apa? Tidak bisa diudari, tidak bisa diselesaikan. Kecuali ketika apa? Orang sudah mentok. Nah, itu adalah hikmah. Dia mengatakan, ya, sebagaimana Syekh Shalih Al-Mas'ud Habibullah mengatakan, Shalih sering mengatakan, intabih ya kawan. Nah, atau terkadang ngomong ke anak, Izzati, intabih. Sa'akulu laka nasihah. Qimatuha ghaliyah. Laisa bil majani. Walakin ta'atika majani. Majana. Kuntu syadidtu ila atfali. Wa nadintu. Walhin kama tara. Haulai kaburat. Wa alhamdulillah. Binikmatillah. Tatimu soleha. Walakin mazaltu nadim. Nadimtu li'anni ma fa'altu ahsan min had. Ya. Jadi, Syekh pernah mengatakan, aku akan katakan kepadamu, ya Zaki, nasihat yang begitu mahal. Ya. Harganya murah. Tapi ini mahal sekali. Aku akan berikan kepadamu dengan murah. Dengan gratis. Yaitu, ini nasihat. Sekian lama aku mendidik anak-anakku. Ada sesuatu yang aku sesali. Yaitu, dulu aku berbuat keras kepada anak-anakku. Aku mentargetkan banyak hal pada anak-anakku. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kemudian ketika mereka sekarang sudah besar, aku pun masih ada penyesalan itu. Kenapa? Karena bukan dari awal aku mendidik mereka dengan kasih sayang. Tapi aku mendidik mereka dengan ketegasan, keras. Untuk agar bisa menghafal Quran, agar bisa menghafal dan seterusnya. Nah, Ini salah satu saja. Dan beliau mengatakan itu karena ada sudah terjadi dan itu hikmahnya. Paham sampai sini? Nah. Itu bagian dari hikmah. Nah. Sekarang di sini. Qulhu wa ala waqil hikmati hadhil hikmatu asuriyatu. Huwa li hikmatin ghayatu minha hamidatan wa ala waqil hikmati. Ay as-suratu allati huwa 'alayha muwafiqatu lil hikmati tamaman. Ya, ini hanya mengulang. Ya, karena al-fahmu bitakrar. Dan kalau misalnya tidak diulang dari awal, antum akan bingung. Ini bahasa apa toh? Ya. Kita sekarang lagi bahas tentang apa? Takdir Allah Azza wa Jal yang kauni dan syar'an. Nah, dan ini berkaitan dengan yang sesuai dengan hikmah. Allah Azza wa Jal mentakdirkan dir syar'i sesuai dengan hikmah. Nah, sekarang yang sesuai dengan hikmah, apakah hikmah beneran atau apa? Disebutkan oleh Syekh di sini hadhihi ya, hadhil hikmatu suriyatu. Surya itu artinya gambaran, pendeskripsian. Ataupun surya di sini ya, kaitannya dengan apa? Huwa li hikmatin ghayatu minha hamidatun. Ini ada hikmah yang tujuan akhirnya itu adalah terpuji. Wa ala wafqil hikmati. Yang sesuai dengan hikmah yaitu apa? As-suratu allati huwa 'alaiha muwafiqatun lil hikmati tamaman. Yaitu deskripsi yang ada padanya itu berkesesuaian dengan hikmah yang sempurna. Paham enggak maksudnya di sini? Nah. Sebentar. Ada contoh. Fa in qala qail, kalau ada yang berkata, mal farqu bainal al-hikmatul ghaiyah wa hikmatus suriyah. Ya. Ghaiyah. Ghaiyah itu tujuan. Ya. Suriyah itu apa? Penjabaran, deskripsi, ya, penggambaran. Qulna al-hikmatul ghaiyatu hiya ghayatu syai'i wal fa'idatu minhu wa samaratuhu at-ta'ati masalan. Fal hikmatu minha an yusabal abdu ala fi'liha. Antum lihat di sini apa perbedaan antara ya, antum bisa tulis di sini apa? Ya. Perbedaan antara ya, hikmah al-ghaiyah, ghaiyah dan hikmah as-suriyah. Nah, as-suriyah. Nah, Mas ya, karena duduk di sini ada sesuatu Mas. Gak bisa antum gini-gini lagi Mas. Ya, lebih sadis lagi, lebih dahsyat lagi. Enggak, tidak menakut-nakuti. Tapi karena tadi bocor ini Mas, bocor. Ini nimpa laptop anak. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Nah. Ini antum tahu lihat airnya ini ada. Pas tadi, pas sana buka, des. Ya, adat yang lihat, Ustaz, laptopnya kena air. Ya, alhamdulillah. Iki tanda-tanda iki. Allah Ustaz. Nah. Ana ulangi lagi. Wa ala waqil hikmati hadhil hikmatu as-suriyatu ya wa li hikmatin ghayatu minha hamidatun wa ala waqil hikmati ay as-suratu allati huwa 'alayha muwafiqatun li hikmatin tamaman. Ini kita mengenal tentang ada dua hikmah, hikmah ya ghayah atau ghaiyah, artinya hikmah yang jadi tujuan. Dan apa Mas? As-suriyah. Iya, As-Suriyah. Nah, perbedaannya apa? Kalau tadi disebutkan hadihi al-hikmatu Suriyah, ini adalah hikmah yang deskripsi saja. Nah, di mana hikmah yang berupa penggambaran itu adalah ya hasil akhirnya itu terpuji dan yang sesuai dengan hikmah. Sehingga kalau bisa dikatakan hikmah Suriyah itu adalah huwa 'alaiha muwafiqatu lil hikmati tamaman. Dia itu berada dalam apa saja yang berkesesuaian dengan hikmah yang sempurna. Nah, sekarang kalau antum akan tahu tentang perbedaannya, ya. Al-farqu bainal hikmatil ghaiyah wal hikmatus suriyah. Qulna al-hikmatul ghaiyatu hiya ghayatu syai'i wal fa'idatu minhu wa samaratuhu. Nah, antum catat di sini tentang hikmah ghaiyah, perbedaan antara hikmah ghaiyah dan hikmah suriyah itu apa? Hikmah ghaiyah adalah ghayatu syai', tujuan sesuatu. Ya, tujuan sesuatu. Wal fa'idatu minhu, dan faedah darinya. Kayak misalnya apa? Wasamaratuhu, dan buahnya. Nah, sekarang di antara kita, di depan kita ini ada ikhwan-ikhwan yang punya apa? Mas, satu buat Ya. Tenang, Pak, tenang. Nah. Jadi maksudnya di situ apa? Ya. Nah. Maksudnya di situ adalah tentang perbedaan antara yang ghaiyah dan suriyah. Nah, yang ghaiyah itu adalah tujuan dari sesuatu. Tujuan dari sesuatu atau faedah dari sesuatu atau hasil dari sesuatu atau buah dari sesuatu. Itu apa, Mas? Ya, hikmah ghaiyah, hikmah ghaiyah. Nah, sekarang contohnya kata'ati, seperti contohnya apa? Ta'at, ketaatan. Ya, contohnya apa? Ketaatan. Masalan, wal hikmatu minha, hikmah dari ketaatan itu apa? An yusabal abdu ala fi'liha. Seorang hamba itu akan diberikan ganjaran atas perbuatannya. Apa maksudnya di sini, Mas? Itu kalau antum sekarang tujuan hikmahnya ghaiyah dari duduknya antum duduk di sini apa, Mas? Hikmahnya adalah pertama Allah Azza Jal itu akan memberkahi, mengangkat derajat bagi orang-orang yang yarfa'u darajat. Allah Azza Jal mengangkat derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, Allah Azza Jal akan apa? Memberikan hikmah berupa kebodohan dari kita terkikis sedikit demi sedikit. Mengangkat kebodohan dari diri kita, dan semoga Allah Azza Jal memberikan kemudahan kita bisa mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, Mas, ya, itu adalah duduknya kita di sini. Ini adalah bagian yang terbesar dari salah satu contoh birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup Allah akan berikan dengan sebab kebaikan kita dalam menuntut ilmu syar'i, ya, pahala-pahalanya nyampe ke beliau. Dan begitu pun kebaikan-kebaikan kita pun nyampe kepada beliau. Dengan apa, Mas? Mereka akan berubah. Yang tadinya, cah cili orang arti apa-apa. Ketika semakin antum belajar, semakin antum itu menata lisan itu menjadi lebih lembut, lebih ya apa istilahnya, dipilih diksi-diksi yang bijak, diksi-diksi yang lemah lembut kepada orang tua, maka itu bagian yang sesuatu. Mereka tidak akan mengatakan bahwasanya, oke, anakku kai melusing kajian jenggot-jenggot itu loh. Tapi kok juga tambah lembut, tambah gemati karo aku. Ya. Ini contoh mas, contoh. Karena berapa banyak orang nggak tahu apa yang sebenarnya digeluti oleh anaknya. Ya semakin kita belajar, semakin belajar menuntut ilmu. Nah, lisan kita akan terbiasa. Tidak mungkin seorang yang menuntut ilmu syar'i akan gampang mengatakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang keras, apalagi yang punya kaki empat. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan seorang penuntut ilmu. Bahasa-bahasa yang ada di terminal, bahasa-bahasa yang di pasar, itu tidak akan terucap oleh orang-orang yang setiap harinya membaca Al-Quran, setiap harinya membaca hadis Nabi SAW, setiap harinya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah itu mengganti, menjauhkan lisan kita dari sesuatu yang batil. Dengan cara apa? Menyibukkan lisan kita dengan sesuatu yang manfaat. Maka kalau kemudian kita mendengar ada orang-orang yang sering berkata kasar, mengumpat, memaki, dan seterusnya. Yang pertama adalah bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak jadikan seperti mereka, seperti dia. Yang kedua adalah ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa alhamdulillah afani mimma btalahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doa ketika melihat musibah, karena yang dialami oleh orang-orang yang mengumpat itu musibah. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari musibah tersebut. Yang ketiga adalah mendoakan orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang kasar bahasanya. Itu dengan apa? Dengan hidayah. Karena berapa banyak orang berbuat zalim, berbuat kasar, ucapannya itu pedes, kayak pisau. Ya. Itu karena apa? Jarangnya dia didoakan kebaikan oleh orang lain. Gimana mau didoakan? Sebelumnya dia sudah mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengiris hati orang. Gak ada orang yang ingin mendoakan kepada dia. Udah gemes duluan, udah males duluan, udah jengkel duluan. Bagaimana apa yang dilakukan oleh kita terhadap pemerintah kita? Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Berapa banyak dari kita keluh lidahnya tidak pernah mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Yang sebenarnya mereka itu tidak butuh sesuatu upeti-upeti dari rakyatnya. Sesungguhnya mereka sangat butuh terhadap apa? Doa-doa kebaikan dari rakyatnya. Ya. Bahkan kalau di Timur Tengah wajib hukumnya mas, hari Jumat itu setiap khutbah Jumat khatibnya mendoakan kebaikan kepada rajanya, kepada pemerintahnya. Itu hukumnya bagi mereka adalah suatu keharusan. Tapi di Indonesia jarang-jarang. Yang ada ya membaca kitab, enggak tahu artinya, wis tutup. Ya. Ini sering terjadi seperti itu, sangat disayangkan. Nah. Jadi al-hikmah ghaiyah itu adalah hikmah apa? Tujuan dilakukannya sesuatu itu ada hasil. Ada apa mas? Hasilnya. Nah. Taat berarti dapat ganjaran. Kalau tidak taat berarti apa mas? Tidak dapat ganjaran, justru mendapatkan azab, hukuman. Sama-sama fi. Nah, sekarang amasuriyatu. Nah, sedangkan hikmah suriyah. Tadi hikmah mas ghaiyah. Jadi antum cukup menghafal ghaiyah itu apa? Tujuan. Hikmah tujuan. Itu apa? Ada sebab, ada akibat. Ya. Ini hikmah berupa tujuan. Kalau antum itu berbuat baik kepada orang lain, kira-kira gimana, Mas? Allah akan berbuat baik kepada kita. Innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Seseorang itu senantiasa Allah akan tolong dia selama dia senantiasa berusaha menolong orang lain. Paham sampai di sini? Nah. Sekarang Amma suriyatu, sekarang Suriah. Fayak qawnu syai'i ala wajhi mu'ayyanin. Ya. Qawnu syai'i ala wajhi mu'ayyanin. Misalan al-wajibu fi dhahabi wal fiddati fi zakati rubu' ushr. Ya. Rubu' al-ushri. Wal-wajibu fi zar'i alladhi yusqa bila mu'natin al-ushr. Fal-wajibu wal-wajibu fi alladhi yusqa bima'unatin ya nisful usri. Itu bukan nafs ya, nis nisful usri ya. Ini nis nisful usri. Fahadi ikhtilafatu takdirin lakinnaha ala wafqil hikmati wal ghayatu minal jami'i thawab ala ada'i zakati. Tuh, antum lihat ya, ala wafqil hikmati wal ghayati minal jami'i thawabi ala ada'i zakati wal naf'il fuqara'i watanmiyati al-mal watanmiyati al-mali wadaf'i su'i anhu wa ma asbaha dzalika. Suf, antum lihat di sini tentang hikmah Suriah. Ya, Suriah itu deskripsi. Ya. Atau apa Mas? Penggambaran. Ya. Artinya bentuknya seperti ini tapi yang diinginkan banyak hal. Ya. Jadi hikmahnya seperti apa? Qawnu syai'i 'ala wajhin mu'ayyanin. Ya, sesuatu punya bentuk yang sudah ditentukan. Contohnya al-wajibu fid dhahab wal fiddah fi zakat, yaitu hikmah dari emas dan perak itu ada wajibnya dalam hal zakat, yaitu rubul usri. Rubul usri itu apa? 2.5%. 2.5% dari zakat apa? Emas. Wal wajibu fi zar'i, dan yang wajib bagi zar'i ya, maksudnya di sini adalah apa Mas? Ladang pertanian. Alladhi yusqa bila mu'natin, yang dia itu diberikan air tanpa ada mu'nah. Mu'nah itu artinya apa? Usaha. Antum enggak perlu mupuk, antum enggak perlu adanya irigasi ya. Hujan begitu saja wis tumbuh tanpa ada perawatan, maksudnya ya, tumbuh tanpa ada perawatan, maka ini adalah zakatnya usr, 1/10 Mas. Wal wajibu fil ladzi yusqa bi ma'unatin ya, bi ma'unatin nisful usri, itu apa Mas? 1/20. 1/20 jadinya berapa? 0.05. Kalau ini tadi 0.1. Ini 0.05. Ya. Fahadi ikhtilafatu takdirin. Ini ikhtilaf itu ya, perbedaan secara apa? Persepsi. Kenapa? Lakinnaha ala wafqil hikmati. Namun ini berkesesuaian dengan hikmah yang diinginkan. Yaitu apa? Wal ghayatu minal jami'i thawabi ala ada'i zakat. Kenapa? Tujuannya itu dari seluruhnya itu adalah untuk mendapatkan pahala ketika menunaikan zakatnya. Jadi ada orang yang bakar membayar zakat mal, zakat dahab wal fiddah, emas dan perak, membayar zakat pertanian ya, dan yang lainnya. Ini semuanya yang diinginkan apa Mas? Thawab, ganjaran ketika menunaikan zakatnya. Wanafil fuqara, dan juga memberikan manfaat kepada orang fuqara, orang-orang fakir. Watanmiyatil mal, dan menumbuh kembangkan harta. Kenapa? Ketika antum banyak zakat, antum banyak sedekah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan sedekah dan zakatnya seseorang. Allah akan tumbuh kembangkan Mas. Kenapa? Was sedaqatu burhanun. Sedekah itu bukti nyata Kalau kita beriman, Allah lah yang memberikan rezeki kita selama ini. Ya. Jadi mentang-mentang tabungan antum mulai menipis, antum sudah tidak mau untuk membantu orang lain. Sudah menjadi bakhil, menjadi pelit. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita yang dari seperti itu, Mas. Ya. Oleh karena itu, ya. Sebutannya tanmiyatul mal itu menumbuh kembangkan harta, bukan untuk apa, Mas? Bukan untuk menanam pohon uang atau menanam saham uang, uang gaib bahkan. Arisannya apa? Arisan gaib. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau di Jawa Timur itu ada seperti itu, Mas. Itu nanti transaksinya dengan jin. Ya. Nanti antum akan ditawari, antum butuh berapa? Nanti kita sediakan. Teng itu habis itu. Nah, jinnya minta. Minta apa? Ada minta ya, pengorbanan. Nah, ini yang bahaya. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi. Semoga Allah Azza wajalla menjauhkan kita dari yang demikian. Karena itu parah, Mas. Ya ada ikhwan yang kena ya. Saudaranya. Kemudian datang ke sini, kemudian kita tanya dan seterusnya. Itu rata-rata seperti itu. Menginginkan sesuatu yang cepat tapi jalannya salah. Assalamualaikum. Nah. Sehingga di sini apa? Wadaf'isu anhu dan membela diri dari kejelekan yang menimpanya. Wa ma asbaha dzalika dan yang demikian. Kenapa? Karena ketika orang itu enggan untuk bersedekah, enggan untuk membayar zakatnya padahal dia itu adalah seharusnya membayar zakat. Ya. Maka bisa jadi Allah akan cabut nikmat itu, Mas. Bisa jadi Allah akan cabut nikmat itu, Mas. Ya, ketahuan semua, Mas. Yang sudah gini-gini ketahuan semua, Mas. Ya, apalagi duduknya anak sekarang menghadap antum sekarang. Ya. Hati-hati, Mas. Ya, itu diketawai. Nah, sak ke gue. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Ya. Nah. Kemudian paham ya tentang perbedaan antara hikmah suriah dan hikmah ghaiyah? Apa, Mas? Sis. Dengan bahasanya antum apa? Ayo, terus. Ya, penggambaran apa? Tentang hah? Sudut pandang tertentu. Ya, maksudnya di sini adalah bahasanya, ya, adan wasalat. Terus kalian dudukin aja, oh. Ingin? Ya. Ada, ya. Gak apa. Nah, itu suriah maksudnya, hikmah suriah itu adalah hikmah penggambaran. Maksudnya penggambaran itu adalah, apa, Mas? Dia ada pada sesuatu yang sudah ditentukan, tapi efeknya kemana-mana. Bukan hanya satu efek. Ya. Kalau yang hikmah, ghaiyah, itu tujuan. Antum taat agar Allah memberikan pahala. Tapi kalau yang suriah, itu antum itu membayar zakat. Ya. Fukoroknya bisa, orang-orang yang fakir bisa terpenuhi, dapat manfaat. Kemudian bisa tanmiyatul mal, mengembangkan harta menjadi lebih barokah, kemudian daf'isu anhu, ya, bisa membela diri dari kejelekan-kejelekan. Jadi hikmah surya adalah hikmah penggambaran yang jauh lebih umum lagi, efeknya kemana-mana, walaupun hanya dilakukan satu, yaitu adalah bagian dari syariat, dari ketentuan yang sudah ditentukan. Makanya ya, dia kaunu syai' ala wajhin muayyan, ya, yaitu keberadaan sesuatu itu menurut sudut pandang yang sudah ditentukan. Ini sudut pandang ketika dia emas, perak, kemudian harta, maka dia harus ditunaikan zakatnya. Kalau ditunaikan zakatnya, apa yang dia inginkan dari zakatnya itu banyak ternyata faedahnya. Itu bagian dari apa, Mas? Hikmah suriah. Nah, sekarang kalau qala qa'il, mal hikmatu fi kauni aklil lahmil ibil yang qudul wudu'a. Sekarang dites. Ketika Syekh sudah menjelaskan ini loh, hikmah surya, ini ghaiyah. Nah, sekarang kalau ada yang berpendapat, apa sih hikmah fi kauni aklil lahmil ibil? Ya, yaitu kondisi makan daging unta. Kenapa makan daging unta itu membatalkan wudu, yang qudul wudu'a? Ya. Jadi, kenapa makan daging unta batal wudunya? Kenapa, Mas? Nah, naqulu, kita katakan. Allahu a'lam, pertama. Ini juga bagian dari ketawaduan Syekh. Syekh tidak mengatakan jawabannya yang paling benar. Maka di awal di situ dikatakan apa? Allahu a'lam. Nah, lakin, namun, ya, namun, lakin na'lamu anna annahu lihikmatin. Namun kita tahu bahwasanya itu pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Wa qad dzakara ba'dul ulama, dan sebagian para ulama telah menyebutkan annal hikmata, bahwasanya hikmah min dalika, hikmah dari yang demikian, annal ibila khuliqat min syayatin kama jaa fil hadis. Ibil, unta itu khuliqat, itu diciptakan dari syaitan sebagaimana dalam hadis, ya. Jadi disebutkan di situ, ya, enggak kepir ya, jelas di situ. Nah, tuh, antum lihat di sini, isnadnya sahih. Al ibilu, ya, anna mubarakal ibili wa a'tanaha khuliqat min asyayatin. Ya. Ini ana lari ke penjelasan dulu sebelum ana menjelaskan paragraf itu. Jadi biar antum mendapatkan gambaran dulu, dari gambaran itu baru kemudian ana jelaskan. Jadi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min al-luhumil ibil faqala tawaddu'u minha. Ya. Wa su'ila 'an luhumil ghanam faqala la tawaddu'u minha. La tawaddu'u minha. Wa su'ila 'anis salati fi mabarikil ibil faqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasy syayatin. وسئل من الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. Nah, ini hadisnya diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadisnya dicantumkan di Sahih Abi Dawud nomor 184. Nah, في هذا الحديث يقول البراء بن عازب رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل. Hadis ini Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ya mengatakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wudunya dari makan dari daging unta. Ai an hukmil wudu'i min akliha, yaitu makan hukum wudu dari orang yang makan daging unta. Siapa yang pernah makan daging unta, Mas? Belum pernah? Belum pernah? Ya. Ya. Tapi sudah pernah. Yang lain? Belum pernah? Pernah, Pak? Makan daging unta? Hati? Hati unta? Pernah? Allah, Allah, Allah. Kalau hati ini. Ya. Makan hati beliau. Makan hati. Karena enggak berani untuk makan hati. Makan hati orang apalagi ya. Nah, nah, di sini ya tentang penjelasan cara perbedaan serat yang ada di unta dagingnya jauh lebih kasar daripada daging sapi dan kambing. Ya, tapi dia lebih panas, dagingnya lebih panas. Kali makan itu badan itu jadi anget. Dan ini sangat berbahaya bagi orang yang punya hipertensi. Dia akan jebluk, sak jebluk-jebluki. Ya, hipertensi. Pernah kejadian ya ketika awal-awal anak di Abu Dhabi, itu ada sopir KBRI, dia punya adik. Ya, punya adik yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, TKW. Dia mengeluhkan, "Mas, itu kenapa ya? Adik saya kepalanya, rambutnya brodol." "Loh, kenapa? Tensinya 280. 280, Mas. Tensi. Kira-kira piro, Mas? Umap orang." Ya. Ketika anak tanya lagi, "Bu, makan apa, Bu?" "Kemarin tuh makan daging unta." Ya. Itu subhanallah. Terjadi itu, Mas. Diginiin sedikit aja rambutnya udah rontok. Itu bukan satu, Mas. Itu gitu banyak. Yang panas. Dan kemudian saat itu anak bekam. Ya, mulai sini. Ya. Itu alhamdulillah langsung turun. Anjir. Itu efek dari daging unta. Maka barang siapa yang punya potensi darah tinggi, jangan pernah mencoba-coba daging unta. Ya. Nah. Kalau mau menanggung risiko, monggo saja. Tapi Anda sudah peringatkan, jangan. Nah. Nah. Hai. Tadi tentang wudu dari makan daging unta. Tawaddu minha wa su'ila, dan ditanya lagi tentang wudu dari luhumil ghanam, daging apa, Mas? Daging kambing. La tawaddu, enggak perlu wudu kalian darinya, dari makan daging kambing. Wa hadha yadullu ala wujudi ya firaqin bainal lahmaini, atau wahada yadulu ala wujudi farqin bainal lahmaini. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara dua daging tersebut, Mas. Fa amara bil wudu ba'da akli luhumil ibil wa lam ya'mur bil wudu ba'da akli luhumil ghanam. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk wudu setelah makan daging unta, dan tidak memerintahkan untuk wudu setelah makan daging kambing. Begitu pula su'ila an solati fi mabarikil ibil, ketika ditanya tentang solat di kandang unta. Bagaimana hukumnya solat di kandang unta? Fil amakin lati tanamu fihal ibil, di tempat yang orang tidur itu ada kandang unta. kayak di mana mas? Di mana? Atas-atas itu? Itu? Yang tempatnya? Pakis ke atas itu rata-rata kalau rumah itu belakangnya kandang sapi ya, untuk apa mas? Jaga-jaga, untuk jaga-jaga kalau nanti ada yang mati atau ada yang menikah ya, buah itu. Tapi kalau untuk Idul Adha enggak, Idul Adha enggak, wali-wali katanya. Wali-wali artinya biarkan, nggak ambil pusing. Yang penting sudah pernah menyembelih seumur hidup sekali sudah cukup. Nah ini juga bagian dari yang salah kaprah yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Nah kemudian sholat di kandang unta itu harus tidak boleh, ya. Artinya tidak diperkenankan untuk sholat di kandang unta. Ya, sama unkanat lil mabiti au lil roha. Baik itu untuk bermalam atau hanya untuk layah-layah, enggak boleh. Faqala sallallahu alaihi wasallam la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Jangan kalian itu salat di kandang unta, karena sesungguhnya itu dari syaitan. Wa hadha nahyun sharihun anis salati fi amakin naumil ibil. Ini adalah larangan yang sangat jelas untuk sholat di tempat tidurnya ibil. Ya, tempat tidurnya apa? Unta. Li'anna al-ibila fiha harakatun nufratun wa la yu'manu an tusibal musalli aw tasghalahu 'anish sholati. Karena unta itu punya gerakan-gerakan yang ngawur, yang membahayakan, Mas. Maksudnya. Ya, mau nendang, mau gable dan seterusnya, istilahnya tidak terdeteksi, ya, dan itu bisa menyebabkan kemudorotan, bisa menimpa bagi orang yang sholat atau menyibukkan dia dari sholat, ya. Ka'annaha minasyayatin allati tasghaluhul musalli bil waswasa, dan ini seolah-olah seperti syaitan yang senantiasa menyibukkan orang yang sholat dengan waswasa. Allahu Akbar. Wah, mau kae. Piye kae? Kabarin Joan. Wah. Ide-ide cemerlang datang ketika salat. Ya, cemerlange saking cemerlange yo runyem. Ya, karena itu apa? Ide-ide. Ide-ide yang naudzubillah minna. Wahyu syaitoniyah. Ya. Wahyu yang dari syaitan. Itu seringnya seperti itu, Mas. Nah, sehingga di sini kata-kata ya dari syaitan, maksudnya apa? Karena dia menyibukkan orang yang sholat di situ dengan gerakannya yang tiba-tiba atau baunya dan seterusnya, dan itu menjadikan apa, Mas? Menjadikan sama dengan syaitan yang mengganggu orang-orang yang sholat dengan waswas, dengan waswas. Ya, nama syaitannya yang Allah ciptakan untuk mengganggu kaum muslimin ketika sholat, siapa namanya? Hah? Ayo, khinzab. Pak apal, Mas? Allah maaf biarin. Sering diganggu ya? Ayo. Nah. Atau khinzabnya malu sama antum. Namanya antum kan? Asmau Sitah. Ayo. Allah maaf biarin. Ya. Nah, lanjut, Mas. Paham sampai sini? Tentang dari syaitan, maksudnya bukan syaitan pure datnya, bukan. Tapi di sini untuk menganalogikan bahwasannya kenapa tidak boleh sholat di kandang onta, karena onta itu punya kebiasaan, ya, gerakannya tidak terukur. Tidak sama dengan kuda, tidak sama dengan kambing, apalagi kambing. Bisa membahayakan dan bisa yang lain-lainnya. Dan itu membuat was-was. Sama halnya ketika syaitan itu senantiasa membuat was-was ketika sholat. Oh, sholatnya 9 rokaat ini. Wah, mau hujan. Ya, seperti itu. Wasuila anis salati fi marabidil ghanam, dan ditanya Rasulullah SAW ditanya tentang salatnya di kandang, ya, kandang kambing, kandang mbek. Ya, dikatakan sallu fiha fa innaha barakatun. Salatlah di dalamnya karena di dalamnya ada keberkahan. Ya. Berarti antum sekarang, mulai sekarang rumahnya bikin kandang kambing mau? Ya. Wa hadhihi rukhsatun minan nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati fi amakin tajammu'il ghanam. Ini ada rukhsah, keringanan dari Nabi SAW yang ketika orang itu ada berkumpul di situ, ada kambing. Ya, orang berinteraksi dengan kambing, enggak punya lahan yang luas, tapi dia harus beternak kambing. Nah, terus kamarnya pun jadi dekat dengan kandang kambing. Ya. Li'annaha ma'munatu janibi wala tu'addi ahadan. Ma'munatu janib maksudnya apa? Dia tidak membahayakan apa yang ada di samping kanan kirinya. Arak nyinggol ming mambu tok ora ana masalah. Ya. Dan baunya, Mas. Baunya. Asal antum tahu. Kambing yang diberikan rerumputan jauh lebih bau daripada kambing yang diberikan konsentrat. Kayaknya dulu anda masih ingat, ya, Umi Ustaz itu dulu gak suka daging kambing. Tapi begitu di Abu Dhabi itu daging kambingnya ternyata gak bau, tidak ada perengusnya. Kenapa? Karena makanannya konsentrat. Tidak ada namanya daun rumput-rumput basah di sana, gak ada, Mas. Semuanya rumput kering yang sudah ditambahkan bahan makanan lainnya. Ya. Dan itu dagingnya gak ada bau-baunya sama sekali. Maka kalau bagi ana, kambing yang bau itu pasti kambing yang senantiasa diberikan apa? Ya. Daun segar. Kenapa? Karena ekstraksi dari pencernaannya itu tidak langsung bisa diekstrak dengan bersih. Dia harus, ya, jadi kotoran kambing itu kalau yang dari rumput segar dia akan bau. Indil wedus itu bau. Tapi kalau indil wedus yang makanannya dari ekstrak enggak terlalu bau, Mas. Walaupun itu bau, tapi enggak terlalu, tidak tajam. Tidak tajam. Dan itu ya semoga Allah Azza nanti berikan kita kemudahan di Syukran ada kandang wedus. Ya. Ada yang mau jadi volunteer, Mas? Insyaallah Allah mudahkan. Nah, ini adalah rukhsah, keringanan dari Nabi SAW untuk sholat di tempat yang di situ berkumpulnya ada kambing. Li'annaha, ya, ma'munatul janib, karena dia itu menjaga sisi, ya, sisi kanan kirinya. Wala tu'addi ahadan, dan tidak mencederai seorang pun. Ingat, Mas. Kambing itu nyerutuk ketika apa? Ketika dia error, hukum asalnya dia nggak akan nyerutuk, Mas. Dan nyerutuk itu pun ketika ada tanduk. Kalau nggak ada tanduk, dia nggak akan nyerutuk. Dia tahu diri. Oh, siapa saya? Ya. Nah, wafiha barokatun min haitsu hudu'uha walinuha linu janibiha. Dan di dalamnya itu ada kebarokahan. Kebarokan apa, Mas? Hudu', tenang. Kambing ngembek malam hari ada sesuatu. Hukum asalnya malam itu mereka tidur, mereka tenang. Kalau dia mengembek ada sesuatu, ima dia lapar atau dia sakit. Ya. Dan itu ada kebarokahan di situ. Kebarokahan adalah apa, Mas? Kesenyapan. Beda dengan onta. Onta kalau malam itu menderu, Mas. Tapi kadang berdiri. Kadang gesek-gesek gini. Ya, mengkal. Tapi enggak tahu arah mengkalnya gimana. Kadang berputar dia juga. Ya. Ada yang tahu bagaimana tabiatnya unta itu menyusui? Unta menyusui ketika di padang pasir, dia akan berendam dulu ke air. Kenapa, Mas? Agar susunya tidak panas ketika diminumkan kepada anak-anaknya. Itu juga termasuk hal yang luar biasa. Nah, kalau belum tahu, ya kalau-kalau, Mas. Antum lihat itu, Mas. Film-film dokumentasi yang kaitannya dengan unta, ya, dengan kambing, itu menyegarkan, Mas. Menyegarkan. Nah. Wa qillatu harakatiha, nah, qillatu harakatiha ma fiha min manafi'al ukhra. Ketika dikatakan barokah, karena kambing itu dari A sampai Z semua barokah, bisa dimanfaatkan. Begitu juga sapi. Dari A sampai Z juga bisa dimanfaatkan. Ya. Maksudnya, Pak, dari tulang, dari kulit, dari tanduk, itu semuanya bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau ya, onta, onta itu sayang satu, Mas. Tahu enggak? Onta tidak bertanduk. Onta bertanduk atau enggak? Enggak. Onta tidak bertanduk. Ya. Kalau yang bertanduk itu jenis lain. Bukan unta biasa. Ya. Nah. Ini penjelasan tentang ya hal tersebut. Dan innal ibila khuliqat minasyayatin wa inna wara'a kulli ba'irin syaitanan. Subhanallah, lihat. Ini hadisnya hasan di Sahih Jami'. Sesungguhnya unta itu khuliqat minasyayatin, diciptakan dari syaitan. Wa inna wara'a kulli ba'irin syaitanan. Dan di setiap, di belakang setiap unta itu ada syaitan. Ada syaitan. Nah. Ya. Yeah. Di sini jelaskan. Fa innaha khuliqat minasyayatin. Sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan. Qila innaha khuliqat min jinsin. Khuliqat minhu syayatin. Dia itu diciptakan dari jenis yang di mana jenis itulah syaitan diciptakan. Wa qila inna minha jinsan tawalada min na'amil jin thumma ikhtalata hadal jinsu bi na'amil insi wa qila yajuzu annaha khuliqat fi asliha min narin kama khuliqatil jin min narin thumma tawalladat kama tawalladat jin wa qila nusibatil ibil ila syayatin lima fi akhlaqiha wa taba'iha tushbihu syayatin. Ya. Ini disebutkan orang Arab itu menisbatkan unta kepada syaitan karena akhlaknya dan tabiatnya itu menyerupai syaitan. Tahu-tahu ngilang. Ya, tahu-tahu ngilang. Itu benar. Ya. Kemudian juga tidak pernah gampang nurut dengan manusia. Susah. Kecuali kalau sudah dizinakan, ya. Kemudian gerak-geriknya itu terkadang mencelakai manusia. Ya. Maka disebutkan oleh orang Arab, tusammi kulla maridin syaitanan. Setiap kandang itu ya syaitan di situ. Nah. Ya. Ini penjelasan dari para ulama. Nah, Allah alam tentang penjelasan pastinya nanti harus kita teliti lebih lanjut lagi. Nah, kita balik lagi, Mas. Nah, ai khuliqat data fi'li syaitani. Nah, Syekh berpendapat bahwasanya iblis, unta itu diciptakan dari zat, perbuatan dari syaitan. Kalau tadi dalam salahnya ada jenis syaitan yang dia itu ya jin yang menjimai binatang itu. Kemudian lahirlah binatang-binatang seperti unta. Karena ada percampuran itu. Nah, tapi di situ tidak ada penjelasan apakah dalilnya sahih atau enggak. Allah alam, tapi ini hanya qila dikatakan. Maka kalau qila dikatakan tidak sebagai dalil. Ya. Walaisa ma'na annaha khuliqat minan nari. Dan itu bukan maksudnya adalah diciptakan dari api. Ya, maksud butuh api maksud? Api. Ya. Kalau sudah ngantuk juga nanti bisa bilang api. Kira-kira ngantuk enggak? Nah. Wa zadakum khairan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Tidak akan bisa nyantai kalau ana duduknya kayak gini, Mas. Hati-hati, Mas. Nah. Sehingga di sini maknanya annaha khuliqat minan nari. Ya, annaha khuliqat minan nari. La khuliqat mabniyatan ala syaitana wal ghildah. Kaqali ta'ala khuliqal insanu min ajalin. Maknanya ini bukan berarti bahwasanya dia unta itu diciptakan dari api. Ya. Artinya apa? La khuliqat mabniyatan ala syaitanati. Itu tidak diciptakan dengan dasar struktur seperti syaitan. Artinya apa? Syaitan diciptakan dari api, maka unta juga dari api. Bukan. Bukan seperti itu, Mas. Ya. Dan artinya bagian dari apa saja dari unta itu bukan seperti syaitan. Maksudnya zat penciptaannya tidak sama. Qaqali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu min ajalin. Manusia diciptakan dari min ajalin. Ajal itu apa, Mas? Mani. Ya. Ma'anna makhluquna min turab. Sedangkan kita itu adalah makhluk yang diciptakan dari tanah. Iya enggak? Paham Mas ini? Iya. Kalau nah. Ini di surat Anbiya ayat 37 tadi disebutkan ya. Khuliqal insanu min ajal. Manusia telah jadikan bertabiat tergesa-gesa. Ya. Tapi di sini kaitannya ya. Kaitannya. Ya. Yubadiru asya wa yasta'jil wuqu'aha. Ya. Khuliqal insan ajulan. Yubadirul asya wa yasta'jil wuqu'aha. Manusia itu diciptakan dari ketergesaan. Kenapa, Mas? Tahu ketergesaan, Mas? Iya. Yubadirul asya wa yasta'jil. Mereka itu memulai sesuatu itu pasti tergesa-gesa. Agar segera terjadi. Iya. Nah. Penjelasan tentang ini nah ini penjelasan ini tentang penjelasan entah. Kita ambil ya. Nah. disebutkan khuliqal insanu ajulan. Khuliqal insanu min ajalin, maksudnya dari suatu keterkesaksaan. Artinya diciptakan manusia ajulan, punya tabiat keterkesaksaan. Nah, nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya min ajalin, ma'anna makhlukuna min turab, sedangkan kita itu makhluk yang dari turab, dari tanah. Kok bisa dari tergesa-gesa menjadi tanah? Lakin min ajalin, yakni li'anna hadha huwa wasfuna allazimu lana. Ajal, ketergesaan itu adalah sifat yang menjadi keharusan buat kita. Fasyaitanatu binisbati lil ibil hadha huwal asli. Maka sifat syaitan, ya, ketika di situ menurut sudut pandang ibil, nisbatnya kepada ibil, itu adalah asalnya. Kenapa? Illa annallaha dallalaha lana. Tapi Allah Azza wa Jalla itu, ya, Allah Azza wa Jalla itu yang suaranya kok indah sekali. Long time. Kira-kira ketika misalnya ada orang sholat dengar kayak gitu, gimana mas? Saya tanya, seneng loh. Ya. Meskipun itu ada yang seperti itu, ya. Karena ada sesuatu kan? Ya. Allahumma stan. La yahdiha. Naam. Min ajalin tadi, li'anna hadha huwa wasfuna, ini adalah sifat kita yang mengharuskan. Dan syaitanah, sifat kesyaitanan, sifat setan itu nisbat kepada ibil, itu adalah aslinya seperti sifat kesyaitanan. Ya. Kecuali Allah Azza wa Jal itu merendahkan buat kita, menundukkannya kepada kita. Walhamdulillah. Artinya menundukkan sifat syaitan yang ada di unta itu buat kita. Ya. Jadi dia tidak akan menjadi syaitan beneran. Ya, karena Allah tundukkan itu. Faminal ulama'i man qala, ada ulama yang mengatakan, innana umirna bil wudu min aklil lahmil ibil, li'annana idha taghdayna bihadal lahmi min hadal hayawanil mabni ala syaitanah iktasabna min tiba'ihi wal ma'u yuzilu athara dhalika wa huwa al wudu wa lihada umir al insan idha ghadiba an yatawadda'a. So, fandom lihat di sini hikmah tersendiri. Ada dari sebagian ulama mengatakan innana umirna bil wudu, kita itu diperintahkan untuk wudu dari makan daging unta. Kenapa? Li'annana idza taghadaina, kalau kita itu makan siang min hadza bihadzal lahmi, dengan daging unta ini, min hadzal hayawanil mabni ala syaitanah, dari hewan yang itu didasari punya sifat kesyaitanan, ya, sifat syaitoniyah, ya. Iktasabna min tiba'ihi, kita akan dapatkan efek samping dari kebiasaannya dia, kebiasaan setan. Makanya kalau misalnya antum lihat orang-orang yang makan daging singa misalnya, oh itu jadi ngeri kan? Ya, yang pertama diharamkan karena ada taring. Yang kedua kalau tetap ngeyel, itu menjadi kebiasaan dia makan, maka juga jadi ngeri. Ya, Karena apa? Itu akan membekas menjadi tabiat tersendiri. Ya. Kemudian, wal ma'u, air itu yuzilu athara dzalika. Air itu bisa menghilangkan pengaruh dari yang demikian. Pengaruh dari apa, Mas? Panasnya, efek panas yang ada dari daging unta. Makanya tadi Anda katakan dari awal, orang makan daging unta, tekanan darah tingginya langsung teng tinggi, Mas. Saking panasnya. Ya. Wal ma'u yuzilu athara dzalika, dan air itu bisa menghilangkan dampak yang demikian, efek panasnya. Makanya tadi, Mas, kalau misalnya ada efek orang yang pusing, ya, tadi imam ngeluh pusing. Itu kenapa? Jarang minum, kurang minum. Dehidrasi itu, Mas. Ya. Ima antum kurang minum kasih sayang, atau minum air putih beneran. Ya. Dua-duanya bisa menjadi indikasi. Ya. Sanggup-sanggup, Mas. Ya. Itu pusing juga, ya. Naam. Wal ma'u, ya, tadi ma. Walihada umira al-insan idza ghadiba an yatawadda. Maka manusia itu diperintahkan kalau dia marah hendaknya dia berwudu. Kenapa? Dengan wudu itu menghilangkan rasa panas yang ada pada marah. Kenapa? Al-ghadabu minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Ya, idza ghadiba ahadukum falyasta'id billah. Ya. Antum lihat tentang kesesuaian tentang tadi, Mas. Hadisnya. Ya. Ya. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kata-kata. Kalau ada orang yang marah di antara kalian, itu maka duduklah. Kalau dia berdiri wa huwa qa'im yajlis, falyajlis. Kalau marahnya sambil berdiri, duduk-duduk, Mas. Jadi lebih tenang. Ya. Fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyataji. Kalau marahnya hilang, ya, tidak ada masalah. Kalau tidak hilang, maka hendaknya apa? Falyataji. Maka dia hanya berbaring. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau dia itu berdiri dalam keadaan marah, hendaknya dia duduk. Wa fa in dhaba anhul ghadabu wa ila falyataji. Ini untuk memindahkan marah itu dipindahkan. Karena orang panas itu masih dalam keadaan satu kondisi, maka dia akan terus panas terus, Mas. Paham sampai sini? Nah. Dalam hadis yang lainnya, ya, hadisnya hasan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian itu marah, maka hendaknya diam. Nah, ini dulu sementara kita akan lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.